yang telah Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan yang nampak maupun kenikmatan yang batin. Yang demikian telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Ayat ini menjelaskan bahwasanya segala bentuk kenikmatan, apapun bentuknya yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, seluruhnya adalah faminallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kenikmatan yang sangat besar adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hambanya untuk melakukan al-a'malus salihat, amalan-amalan salihat. Seorang hamba bisa menjalankan perintah, bisa menjauhi larangan, itu adalah semata-mata pertolongan, kemudahan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena kuatnya kita, bukan pula karena hebatnya kita sehingga bisa menjalankan perintah, bisa menjauhi larangan dan seterusnya. Maka dari sini barakallahu fikum, pentingnya seorang hamba untuk terus isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alamah Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah At-Tamimi An-Najd, salah satu imam atau salah satu enam imam ulama yang mengajak manusia kepada Tauhid, mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang dibawa oleh Ar-Rasulu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih dalam bab pembahasan Maja'a Firruqa Wattama'im, pembahasan tentang Ar-Ruqa, Ruqyah, Jambi-Jambi, Wattama'im, jamak dari Tamimah, bisa kita artikan jimat-jimat dan yang semisalnya. Telah kita lewati hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang mana annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasula ala yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watharin aw qiladatun illa quti'at. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dalam suatu perjalanan, dalam salah satu safarnya, memerintahkan untuk melihat ba'ir, hewan tunggangan yang mereka gunakan, supaya dilihat apakah ada qiladah, itu gantungan, sesuatu yang digantungkan pada hewan tersebut, pada kendaraan tersebut, dalam rangka untuk menolak kejelekan. Kata Nabi, illa quti'at, kecuali kalau didapati harus diputus, ya, tidak boleh dibiarkan. Inilah semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga at-tauhid. Kemudian kata Syekh rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara garis besar terkait hadis yang ada di hadapan kita ini. Kata beliau Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ba'di asfarih man yunadi fin-nasi bi izalatil qala'id alati fi raqabil ibil alati yuradu biha daf'ul aini wa daf'ul afat li anna dhalika minasyirki alladhi tajibu izalatuh. Maka dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwasanya Nabi SAW mengutus pada sebagian safarnya orang yang menyeru kepada manusia, memerintahkan kepada manusia untuk melepas atau menghilangkan qalaid, jimat-jimat yang digantungkan pada kendaraan-kendaraan mereka. Nabi SAW memerintah mengutus seseorang supaya untuk melepaskan kalau didapati pada kendaraan mereka jimat yang digantungkan pada kendaraan-kendaraan mereka. Karena kebiasaannya orang jahiliyah demikian. Mereka menggantungkan jimat pada kendaraan-kendaraan mereka yang dengan tujuan daf'ul ain, untuk menolak penyakit ain, atau daf'ul afat, atau menolak suatu penyakit, biar kendaraannya itu sehat, biar kendaraannya tidak kena gangguan jin. Kemudian kendaraan tersebut dikalungin jimat. Ada yang bentuknya batu yang diambil dari dasar laut, ada yang bentuknya tulang, dan seterusnya. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengecek kendaraan-kendaraan tersebut tatkala didapati ada yang menggantungkan jimat pada kendaraan-kendaraan tersebut. Maka Nabi memerintahkan illa quti'at, harus diputus, tidak boleh dibiarkan. Kenapa demikian? Kata Syekh, li'anna dhalika minasyirki alati tajibu izalatuh. Karena perbuatan yang demikian tadi, menggantungkan jimat pada kendaraan dalam rangka untuk menolak kejelekan, melindungi kendaraan dari kejelekan, dari ain dan yang semisalnya, yang demikian itu minasyirki, merupakan perbuatan menyekutukan Allah, merupakan kesyirikan yang wajib untuk dihilangkan. Barakallahu fikum. Apalagi dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yad'un nasa ila tauhid wa yunziru 'ani syirki. Inilah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyeru, mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah, dan memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya munasabatul hadithi lil bab, kecocokan hadis yang sedang kita bahas dengan bab yang sedang kita baca. Kata beliau, min haitsu innahu yadulu anna ala anna taqlidal ibili wa nahfiha al-autar wa ma fi ma'naha lidaf'il afati haramun wa syirkun li'annahu min ta'liki tama'imi al-muharramah. Maka diantara, kata beliau, diantara kecocokan hadis dengan bab yang sedang kita bahas dari sisi bahwasanya hadis tersebut menunjukkan menggantungkan sesuatu pada ibil, pada kendaraan, baik itu menggantungkan autar, itu jimat yang terbuat dari batu karang dan yang semisalnya, wa ma fi ma'naha, atau yang semakna, bisa juga bentuknya tulang atau batu, ya, dalam rangka tujuan untuk daf'ul afat, untuk menolak penyakit, menolak kejelekan, seorang menggantungkan pada kendaraannya. Kalau zaman sekarang bisa mobil atau motor dan yang semisalnya, dengan tujuan untuk menolak kejelekan biar tidak terkena gangguan jin atau yang semisalnya, maka ini adalah hukumnya haram dan termasuk kesyirikan, termasuk perbuatan menyekutukan Allah yang merupakan a'dhamud dzulmin, kezaliman yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kata beliau, li'annahu, karena yang demikian itu menggantungkan sesuatu pada kendaraan dalam rangka untuk menolak dari kejelekan, ini merupakan bentuk minta'likit tamaim, menggantungkan jimat-jimat yang telah diharamkan di dalam syariat ini. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, ma yustafadu minal hadis, beberapa faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis yang tadi kita baca. Yang pertama, ana ta'liqal authar lidaf'il afati fi hukmi tamaim fit tahrim. Bahwasanya yang namanya menggantungkan authar itu sejenis jimat, dalam rangka untuk menolak atau melindungi kendaraan tersebut dari kejelekan atau dari penyakit, maka sama saja hukumnya itu tidak, hukumnya seperti menggantungkan tamaim dari sisi pengharamannya. Kemudian faedah yang kedua, izalatul mungkar, kewajiban untuk menghilangkan kemungkaran. Tidak membiarkan kemungkaran, tapi menghilangkan kemungkaran, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga, tablighun nasi ma yasunu aqidatahum, menyampaikan kepada manusia apa-apa yang bisa menjaga akidah mereka. Ini hendaklah yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami sebagai pemimpin, maka hendaklah menyampaikan kepada keluarganya, mengajarkan kepada keluarganya sesuatu yang bisa menjaga akidah mereka. Sehingga penting untuk mengajari mereka tauhid, mendorong, mengarahkan kepada mereka untuk belajar tauhid. Karena dengan belajar barakallahu fikum, dengan ta'alum, dengan mempelajari Alkitab was sunnah, mempelajari at-tauhid, ini sesuatu yang bisa menjaga akidah, di antara sebab yang menjadikan seorang bisa istiqamah. Ini beberapa faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan hadis yang datang dari sahabat Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita masuk dalil yang kedua. Dalil yang kedua masih terkaitan tentang ar-ruqa wa tamaim, tentang ruqyah, jambi-jambi dan tamaim. Qala al-Imam Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaim wa tiwalat asyirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang namanya ar-ruqa, ruqyah, jambi-jambi, dan tamaim, itu jimat-jimat, watiwalah, dan pelet, itu ilmu pelet, ilmu pengasihan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirkun, ini suatu kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Apa yang dimaksud dengan at-tamaim dan apa yang dimaksud dengan ar-ruqa? Kata beliau rahimahullah, at-tamaim. At-tamaim adalah syai'un yu'allaku 'alal auladi minal 'ain. Sesuatu yang digantungkan, yang dikalungkan pada anak-anak dalam rangka untuk menolak atau menjaga anak tersebut dari penyakit al-ain. Penyakit yang disebabkan karena pandangan matanya orang yang fasik. Karena ini biiznillah berpengaruh bisa menjadikan orang tersebut jatuh sakit ya, atau yang semisalnya. Nah, dahulu orang-orang jahiliyah untuk melindungi anak-anak mereka supaya tidak terkena penyakit al-ain, mereka menggantungkan jimat-jimat pada anak mereka. Dan ini dikatakan oleh Nabi syirkun. Yang namanya tamaim syirkun, termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian kata Syekh, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf fa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhiyyi anhu minhum Ibnu Mas'ud. Akan tetapi apabila yang digantungkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka sebagian salaf memberikan rukhsah keringanan dan sebagian mereka tidak memberikan keringanan hal yang demikian itu, bahkan termasuk hal yang dilarang. Di antara mereka adalah sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti akan dijelaskan secara terperinci oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian kata beliau, warruqa, ada pun yang dimaksud dengan arruqa. Yalati tusama al-azaim. Wa khasa minhu ad-dalilu makhala minasyirki. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ain wal hummah. Adapun arruqa, itu yang disebut dengan al-azaim, jambi-jambi. Dan dikhususkan, artinya terkala diperbolehkan ruqyah ini, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan ruqyah ini, apa istilahnya, tidak mutlak diharamkan. Di sana diperbolehkan, tapi dengan asyurut, dengan adanya syarat-syarat. Apa di antara syaratnya? Minhu ad-dalil. Di antaranya adanya dalil. Yang kedua, makhala minasyirki. Makhala minasyirki itu bersih dari kesyirikan. Tidak ada di sana di dalam ruqyah isti'anatu bil jin. Ruqyah tapi meminta bantuan jin. Ya. Yang sering disilahkan oleh mereka itu dengan mengatakan kami punya khodam, pembantu ya, untuk meruqyah dan menyembuhkan ya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humah. Maka sungguh Nabi telah memberikan rukhsah keringanan terkait dengan ruqyah ini dari penyakit al-ain dan al-humah. Ini ruqyah. Kemudian wattiwalah, ada pun yang dimaksud dengan attiwalah adalah syai'un. Yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha wa rajula ila mra'atih. Ada pun yang dimaksud dengan attiwalah, bahasa kitanya ilmu palat, ilmu pengasihan. Sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka sangka yang demikian itu menjadikan seseorang itu, seorang wanita mencintai suaminya atau suaminya mencintai istrinya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sekarang kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. makna secara garis besar terkait hadis yang ada di hadapan kita ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbir ana istimala hadhil asya liqasdi daf'il madhar wa talbil masalih min 'indi ghairillahi syirkun billah li'annahu la yamliku daf'al dhari wa talbal khairi illallah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau hafizahullah ta'ala bahwa si Nabi SAW mengkhabarkan di dalam hadis ini bahwasanya menggunakan perkara-perkara ini, itu perkara di atas, campi-campi, tamaim, tiwalah, dengan tujuan untuk menolak kejelekan atau untuk mendapatkan suatu masalih, mendapatkan masalih kebaikan, pengobatan yang dan seterusnya, min indi ghairillah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rukyah, orang yang merukyah untuk menyembuhkan dari satu penyakit dengan isti'anatu bil jin atau istighatsatu bil amwat, meminta bantuan kepada jin atau meminta bantuan kepada orang-orang yang telah mati, kata mereka. Maka yang seperti ini, kata Syekh, syirkun. Ini suatu bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Li'anahu la yamliku daf'al dhar, karena tidak ada yang mampu menolak kejelekan, memberikan kebaikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mendatangkan kebaikan, kesembuhan dari penyakit, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menolak suatu madharat, menolak kejelekan, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hendaklah seorang mukmin bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengambil sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang dibolehkan dalam syariat. Maka tasyikh, wa hadal khabaru ma'nahu an-nahyu an hadal fi'li. Khabar yang datang dari Nabi SAW, Nabi dengan tegas, sesungguhnya ruqyah, tamaim, dan tiwalah syirkun, khabar seperti ini maknanya adalah bimakna an-nahyu, larangan. Supaya kaum muslimin tidak mendekatinya. Barakallahu fikum. Larangan dari melakukan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh, munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis yang sedang kita baca dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, anna fi bayana ana istimala hadihil asya al-madhkurah syirkun yakhallu bitauhid. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat bayan penjelasan. Terdapat bayan penjelasan bahwasanya perkara-perkara ini yang disebutkan, jampi-jampi, tamaim, tiwalah, ini adalah syirkun, ya. Syirkun, perbuatan menyekutukan Allah. Barakallahu fikum. Ya khallu bitauhid, yang mana barakallahu fikum perbuatan tersebut, ya khallu bitauhid, bisa menghilangkan at-tauhid, ya. Ini tatkala seorang barakallahu fikum seperti yang dijelaskan oleh Syekh, tatkala dia menggunakan jimat dengan tujuan daf'id dhar min indi ghairillah, menolak kejelekan, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, minta bantuan kepada jin dan yang semisalnya, maka ini barakallahu fikum termasuk perbuatan syirik dan syirkul akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan hidayah taufiknya kepada kita semua dan menjadikan kita semua tetap istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.